Tinda hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang. Setia simbol keanggunan khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang to the left.